Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yawmiddin wa ba'du. Rabbana alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yabkahu qawli. InsyaAllah sore hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Syarah Qatrin Nada' wa Balil Sada' karya Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas tentang jawazim fi'il mudhari', amil-amil yang menjazamkan fi'il mudhari'. Ya. Taib tafadhal dibaca. Bismillah. Hasan. Qala al-musannif, ya. Qala al-musannif rahimahullah. Thani. الثاني مما يجزم فعلا واحدا لم هو حرف ينفي المضارع ويقلبه ماضيا كقولك لم تقم ولم تقعد وقوله تعالى لم يلد ولم يولد. الثالث لما أختها وقولي وقولي أختها احترز من الحينية من الحينية كقول تعالى لما يقضي ما أمره بل لما يذوقوا عذاب. طيب di sini berkata al-muallif rahimahullahu taala, kemudian amil yang kedua yang menjazamkan satu fi'il mudhari itu adalah lam, ya. As-sani, amil yang kedua yang menjazamkan satu fi'il mudhari yaitu lam, dan lam ini harfun nafyin, ya, atau harfun yanfi al-mudhari'ah. Jadi dia dikenal dengan harfu nafyin dan hanya masuk kepada fi'il mudhari. Makanya di antara tanda-tanda fi'il mudhari yang disebutkan oleh Ibnu Malik itu adalah yali lam kayasyam. Fi'il mudhari itu terjatuh setelah lam. Artinya lam ini hanya huruf yang masuk pada fi'il mudhari. Enggak ada lam masuk pada fi'il madi, enggak ada lam masuk pada fi'il amr. Hanya khusus masuk pada fi'il mudhari. Makanya disebutkan di sini yan fi'al mudhari'ah. Jadi hanya menafikan fi'il mudhari. Wayaklibuhu madiyan. Nah, juga dinamakan dengan harfu qalbin. Dia harfu nafyin, harfu qalbin. Kenapa dinamakan harfu qalbin? Yaklibul mudhari'u madiyan. Atau yaklibul mudhari'a madiyan. Dia membalik zaman mudhari' menjadi madi. Jadi yang dinafikan oleh lam ketika masuk kepada fi'il mudhari' itu adalah zaman madi. Zaman madi. Contoh misalnya, lam akul, saya belum makan. Maksudnya pada waktulah lampau. Jadi yang dinafikan itu adalah waktu lampau. Walaupun asal dari zaman mudhari itu hal atau istiqbal, tapi ketika dia kemasukan lam, maka yang dinafikan adalah zaman lampau, zaman madi. Oleh karena itu dikatakan yaklibuhu madian. Jadi zaman mudhari dibalik menjadi zaman madi di sini. Kaqaulika lam yakum wa lam yak'ud. Nah, seperti ucapan Anda lam yakum wa lam yak'ud. Lam yakum, yakum di sini fi'lun mudhari' majzumun bilam, ya. Wa lam tujzmihi as-sukun. Lam yak'ud sama yak'ud fi'il mudhari' majzumun bilam, ya. Wa lam tujzmihi as-sukun. Jadi lam di sini dia adalah harfu nafyin, harfu qalbin, ya. Juga harfu jazmin. Diambil dari mana? Dari kata yajzimu fi'lan wahidan. Jadi dia harfu jazmin. Ya, ada tiga hal. Harfu jazmin, harfu nafyin, harfu qalbin di sini. Wa kaqaulihi ta'ala lam yalid wa lam yulad. Ini syahid dari Al-Quran, ya. Tentang bahwasannya lam itu hanya khusus masuk pada fi'il mudhari', kemudian dia menjazamkan, kemudian dia menafikan mudhari', kemudian dia membalik zaman mudhari' menjadi madhi, ya. Lam yalid walam yulad. Syahidnya yalid dan yulad. Keduanya fi'il mudhari' majzum dengan lam di sini, ya. Kemudian as-salisu, amil yang ketiga. Ini amil yang ketiga yang menjazamkan fi'il mudhari' itu adalah lamma. Ukhtuha, itu saudarinya lam. Nah, kenapa dinamakan ukhtuha? Ya karena ada lamma nanti yang dia bermakna zarfiyah. Ya, artinya hina, makanya kalau di kitabnya Mas Manto kan ada ihtirazan minal hiniyah. Itu lamma yang bermakna hina. Nah, itu dia tidak menjazamkan tapi dia zarab. Nah, ukhtuha ini untuk menunjukkan kalau dia adalah lamma yang menjazamkan seperti lam. Ya, jadi dikeluarkan dari ukhtuha ini adalah lamma yang hiniyah yang zarfi, zarfiyah, ya. Ka qaulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala lamma yaqdi ma amarah, lamma yaqdi. Yaqdi di situ fi'il mudhari' majzum. Dengan lamma wa alamatu jazmihi hazfu harfil illah, ya. Kemudian bal lamma yazuku adabi yazuku fi'il mudhari' majzumun bil lamma wa alamatu jazmihi hazfun nun. Karena dia amsilatul hamsah di sini. Jelas insyaallah ya. Baik. Ana apa? Bismillah. Matlabun saja. Matlabun fil muqaranati baina lam wa lamma wa tushariku lamma lam fi arba'ati umurin wa hiya al harf wahid al harfiyah athani al ikhtisasu bil mudari'i wa thalith jismuhu wa rabi qalbu zamanihi ilal mudiyi sadya ilal mudiyi wa tufariquha fi arba'ati umurin ahaduhuma an yakuna kho apa nih khasat walamma an yakuna kho al manfiyu biha mustamiral. Yang mana itu? Ini Sat. Ahaduhuma an yakuna kho. Nah, ini catatan ke bawah. Ini aja. An yakuna al manfiyu biha mustamiral lintifai ila zamanil hali bi khilafil manfiyi bilam fa innahu qad yakunu mustamiran mithlu la ya mustamirran mithlu lam yalid wa qad yakunu munqati'an mithlu hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura li annal ma'na annahu kana ba'da dhalika syai'an madhkuran wa min thamma imtana'a an taqula lamma yaqum thumma qama lamma fihi lima fihi minat tanaqudi wa jaza lam yaqum thumma qama والثاني أن لما أن لما تؤذن تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما صحيح ثبوت ما بعدها نحو بل لما يذوق عذاب أي إلى الآن lam yadhuquhu wa sawfa yadhuqunahu walam la taqtadi dhalik dhakara hadha al ma'na Az-zamashahriyu wal-istimalu wal-ladhi wal-dawku yashhadani bih wal-thalithu anna al-fi'la yuhdafu ba'daha yuqalu hal dakhaltal balada sadia fataqulu qarabtuha walamma turidu walamma adkhalaha adkhulha wala yajuzu qarabtuha walam. Warabi'u annaha la taqtarina sadia taqtarinu biharfi syarti bi khilafi lam taqulu il in lam takum kumta sadia kumta wa iya ilam in lam tam ilam takum kumtu wala yajuzu an taqula in lam takum kumtu iya in lamma takum kumtu al jazimu rabi ah udah ya siap. Baik, kemudian sekarang kita akan membahas ya tentang persamaan dan perbedaan antara lam dan lamma. Kan lam dan lamma itu saudara saudari ya, uhtun berarti uhtuha, berarti ada kemiripan dan juga ada perbedaan antara keduanya. Beliau mengatakan di sini wa tusyariku lam fi arbati umurin. Lamma itu ya memiliki kesamaan dengan lam dalam 4 hal. Jadi kesamaan antara lam dan lamma itu terjadi dalam 4 hal. Wahya al-harfiyatu. Yang pertama sama-sama huruf. Lam huruf, lamma juga huruf. Kemudian wal ihtisasul bil mudhari'i. Ini yang kedua. Lam itu hanya khusus masuk pada fi'il mudhari', maka lamma juga huruf yang khusus masuk pada fi'il mudhari'. Ya, jadi enggak ada lamma masuk pada fi'il madi, enggak ada lamma masuk fi'il amr. Hanya khusus masuk pada fi'il mudhari'. Makanya dijadikan tanda fi'il mudhari' itu bisa kemasukan lam atau lamma. Kemudian wajazmuhu, jazmul mudhari'. Selanjutnya persamaan antara lam dan lamma itu sama-sama menjazmkan fi'il mudhari'. Jadi kalau lam atau lamma masuk fi'il mudhari', maka mudhari' majzum. Nah, jadi sama-sama menjazmkan fi'il mudhari'. Kemudian yang keempat itu qalbu zamanihi ilal mudhi. Jadi sama-sama membalik zaman mudhari' menjadi madi. Jadi kalau lam masuk kepada fi'il mudhari' kan zamannya hal dan istiqbal. Ya, kalau masuk kepada fi'il madi, kalau masuk pada fi'il mudhari' yang zamannya hal dan istiqbal tadi berbalik menjadi madi. Begitupun lamma. Ya, ketika masuk kepada fi'il mudhari' maka zaman mudhari' berbalik ke madi. Ya, karena sama-sama membalik zaman mudhari' menjadi madi. Jadi ini 4 kesamaan antara lam dan lamma. Ya, sama-sama huruf, sama-sama khusus pada fi'il mudhari', sama-sama menjazmkan, sama-sama membalik zaman mudhari' menjadi madi. Ya. Kemudian wa tufarikuhu fi arbati umurin, dan mereka berbeda dalam 4 hal. Jadi punya kesamaan, punya perbedaan. Ya. Perbedaan yang pertama annal manfiya biha mustamirrul intifa ila zamanil hali. Penafian dengan lamma, biha ini kembali ke lamma. Ya, penafian dengan lamma itu mustamir. Terus menerus tapi fi zamanil hal. Jadi yang dinafikan hanya zamanul hal. Ya, misalnya antum katakan lamma akalta lamma akul, berarti antum belum makan pada saat itu. Jadi yang penafiannya mustamir fi zamanil hal. Pada saat itu aja yang dinafikan. Itu kalau lamma. Bihilatin manfi bilam, berbeda dengan penafian menggunakan lam. Fa innahu qad yakunu mustamirran. Bisa terus menerus tanpa terputus. Seperti firman Allah, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak akan pernah melahirkan dan tidak akan dilahirkan. Selamanya. Itu mustamir abadan. Penafian dengan lam itu bisa mustamir abadan. Wa qad yakunu munqati'an, dan bisa terputus. Nah, misal ditanya akalta lam. Lam akul, antum bilang. Lam akul. Berarti ini bisa terputus enggak? Bisa, jika antum makan, maka penafiannya terputus. Jadi lam itu bisa penapiannya mustamir abadan dan bisa terputus. Berbeda dengan lam ma, maka penapiannya hanya mustamir fi zamanil hal saja. Jelas ya Mas Manta ya? Insyaallah. Ya, baik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Lam yakun syai'an mazkura. Manusia itu sebelumnya lam yakun syai'an mazkura, tapi sekarang yakun syai'an. Ya kan? Berarti penapiannya terputus lam di sini. Gak ya. Yang enggak istimrar. Jadi bisa istimrar, bisa terputus lam. Kalau lama maka istimrar tapi fi zamanil hal saja. Ya, tip. Jelas ya? Kemudian li'annal mana annahu kana ba'da zalika syai'an madzkura, karena maknanya setelah itu manusia menjadi syai' yang madzkur. Sebelumnya laisa syai'an madzkura. Sekarang syai'an madzkura. Berarti penapiannya terputus dengan lam di sini, munqati, ya. Wa min samma imtana'a an naqula, oleh karena itu kita tidak boleh mengatakan lamma yakum tsumma qoma. Lamma yakum tsumma qoma itu enggak boleh. Kenapa? Karena penapian dengan lamma itu adalah mustamir fil hal. Ya, fil hal. Itu enggak boleh. Lima fihi minat tanaqud, karena ada kontradiksi di sini. Ya, kontradiksi. Kan yang dinapikan adalah saat ini gitu kan. Kemudian berdiri saat itu. Padahal penapian dengan lamma itu istimrar. Tapi fil hal, maka di sini ada tanakut. Enggak boleh antum katakan lamma yakum summa koma, ya. Wajaza lam yakum summa koma, boleh antum katakan lam yakum summa koma, karena penapian dengan lam itu waqadian yanqati. Ya kan? Waqadian qati berbeda dengan lamma, maka yastamir tapi fil hal. Jelas ya? Ini lebih kuat lamma saja. Iya. Tapi dia khusus pada penapian zaman hal aja. Kemudian wasani, ini perbedaan yang kedua. Anna lamma tu'zinu katiran bitawakwi subuti ma ba'daha. Lamma tu'zinu ay tu'limu. Dari kata a'lama yu'limu, azankan i'lam. Ya, i'lam biduhulil waqat. Itu azan tu'zinu tu'limu. Memberitahu gitu. Lamma itu ya memberitahu bahwasanya pasti terjadi. Kata setelahnya itu pasti terjadi. Fi'ilnya itu pasti terjadi. Gitu. Itu biasanya kalau penapian dengan lamma itu maka pasti terjadi itu. Pasti terjadi. Misalnya bal lamma yazuku azabi. Ya. Pada saat ini mereka belum merasakan azabku, tapi nanti pasti akan merasakan azabku. Karena yang dinapikan adalah saat ini, tapi nantinya maka mereka pasti merasakan azab. Jelas ya? Jadi lamma itu tu zinu kasiron bitawaqqi subuti ma ba'daha. Kalau yuzin, hah? Lama yuzin, itu munakar. Di sini. Berarti ini munakar. Situ yuzin. Di sini tu zinu. Kalau antum apa? Sama satu. Tu zinu. Ya. Bisa sih. Bisa juga. Biar bisa. Tu zinu kafir. Baik. Ai ilal ana lam yazukuhu wa saufa yazukunahu, kan? Sampai saat ini mereka belum merasakan azab dan mereka akan merasakannya nanti. Pasti akan merasakan azab nanti. Jadi penapian dengan lamma itu menunjukkan atau memberitahu kalau yang dinapikan itu akan dirasakan nanti, pasti dirasakan suatu saat, ya. Walam la taqtadi zalik. Adapun lam maka tidak mengandung hal semacam ini. Enggak mengandung hal semacam ini, yaitu pemberitahuan kalau penapian itu akan terjadi, gitu kan? Zikru hadzal makna zakara hadzal makna az-Zamasyari, ya, Zamasyari menyebutkan hadza makna ini, wal istimal wa zauqu yashhadani bihi. Kemudian pernyataan Zamasyari ini dikuatkan oleh istimal. Istimal itu adalah istimalul Arab, penggunaan orang Arab untuk lamma, ya. Kemudian zauq, zauq al-Arabi juga menunjukkan kalau memang lamma itu tu'dzinu katsiran bitawaqqu masubuti ma ba'daha, ya. Baik. Wasalis, ya, wasalis anal fi'la yuhdzafu ba'daha. Ini perbedaan yang ketiga. Kalau setelah lamma itu fi'il boleh dibuang, majzumnya boleh dibuang. Kalau lam maka harus disebut berbarangan dengan majzum. Antum boleh mengatakan akalta lamma tanpa menyebutkan fi'il majzumnya. Tapi kalau antum katakan lam, enggak boleh, harus lam akul dengan fi'il majzum. Itu perbedaannya. Jadi di sini fi'il dibuang setelah lamma, tapi kalau setelah lam maka harus disebutkan. Ya, yuqalu hal dakhaltal balada? Apakah Anda masuk negeri? Fatakul qarabtuha wa lamma. Qarabtuha wa lamma tanpa menyebut fi'ilnya. Boleh. Ya. Wa turidu wa lamma adkhulha. Nah, itu kan. Wa lamma adkhulha. Wala yajuzu qarabtuha wa lam. Enggak boleh. Qarabtuha wa lam. Enggak boleh, tapi harus qarabtuha wa lam adkhul. Menyebutkan fi'il majzumnya kalau pakai lam. Tapi kalau lamma maka boleh membuang fi'il majzumnya. Warabi annaha la taqtarin bi harfi syarti. Kemudian perbedaan yang keempat, lam itu tidak bisa digandeng lamma tidak bisa digandengkan dengan in syartiyah. Ya, lamma tidak bisa digandengkan dengan in syartiyah. Berbeda dengan lam, maka boleh antum gandengkan dengan in syartiyah. Antum katakan in lam takum kumtu. Di sini lam bergandengan dengan in syartiyah, itu boleh. Tapi kalau lamma enggak boleh antum katakan in lamma takum kumtu, enggak boleh. Jadi lamma enggak boleh digandengkan dengan in syartiyah. Jelas enggak? Apa kesimpulannya Mas Manto? Lam ya tadi. Perbedaan antara lamma sama lam. Kalau yang lama itu dia istimrod namanya terus menerus dalam setiap keadaan. Ya. Apa itu per istimrar penapiannya tapi ya, untuk zaman yang hal saat ini. Saat ini gitu. Ya. Tapi kalau untuk lam itu zaman yang bisa istimrar terus menerus bisa yang mati. Bisa terputus. Terputus ya. Iya. Kemudian yang kedua? Yang kedua itu apa namanya? Jadi ya apa ya? Kedua. Apa? Lamma itu ya menunjukkan kalimat yang dinafikan setelahnya itu akan terjadi. Seringnya terjadi. Tak berbeda dengan lam, maka tidak menunjukkan hal seperti itu. Ya. Misalnya akal tak lam lamma lamma akul. Tapi nanti pasti makan. Kalau enggak makan mati. Terus yang ketiga lam itu harus ketika disebutkan harus digandeng dengan fiil yang jazmnya. Ya lam. Tapi kalau lama cukup dengan lama saja. Iya, boleh. Boleh harus digandengkan dengan fi'il majzumnya. Terus yang keempat? Yang keempat. Terus dia kalau lam itu bisa bergandengan dengan isim huruf syarat gitu ya. Tapi kalau lama dia enggak. Dia menyendiri gitu. Iya, baik. Lanjut baca. Lam lagi. Akul boleh. Fitra. Hah? Lam akul boleh. Boleh, tapi kan disebut. Kalau lama boleh tanpa fi'il. Kalau tadi lama biasanya menunjukkan subut ada malam ba'da. Iya. Kolam akul berarti penafian qoti. Bisa terputus. Qoti dia. Iya, penafian yang qoti. Ini Mitra kan. Bismillah. Satu orang yang baca sampai selesai mesti. Oh gitu. Aturan. Sampai selesai kitabnya. Bukan. Hal jazimur rabi lamu tal talabiyah wa hiya dalatu alal amri nahu li yunfiq dhu sa'atin min sa'atihi au du'a'u nahu liyaqdi alaina rabbuk kan atau kepada au du'ai nahu liyaqdi alaina rabbuk al jazimul khamis li apa nih sat la at-talabiyatu wa hiya dalatu ala nahi sat ya ala nahi nahu la tusyrik billah au du'ai fi nahwi la tu'akhidna fahadihi khulasatul qawli fima yajzimu fi'lan wahidan. Kemudian al-jazimur rabi amil yang keempat yang menjazamkan satu fi'il mudhari adalah al-lam at-talabiyatu lam talabiyah. Jadi talabiyah di sini ima amar ima du'a ya. Perbedaan antara amar dan doa itu, amar itu minal a'la ilal adna, ya, dari atas ke bawah. Jadi orang yang lebih tinggi ke orang yang lebih rendah itu amar. Kalau doa dari orang yang lebih rendah ke tinggi, minal adna ilal a'la. Di sini wahya adalatu alal amar, ya, yang menunjukkan kepada perintah. Contohnya liuntik du sa'atin min sa'atih. Ini kan perintah dari Allah untuk berimpak. Jadi orang yang punya kelapangan harta diperintahkan untuk berimpak semampunya. Ini perintah dari Allah ke hambanya. Berarti ini minal a'la ilal adna. Maka lamnya lamul amar namanya. Berarti yunfik di sini fi'lun mudhari' majzumun bilamil amar wa alamatu jazmihi as-sukun. Di sini ya. Kemudian awid du'a atau lamud du'a talabiyah yang bermakna du'a, yaitu minal adna ilal a'la, yang dari orang yang lebih rendah ke lebih tinggi. Ya, firman Allah liyaqdi alaina rabbuk. Nah, di sini permintaan dari hamba ke Rabb. Ya, berarti dari yang lebih rendah ke yang tinggi. Maka dinamakan doa di sini. Berarti liyaqdi fi'lu apa? Fi'lun mudhari' majzumun bila mid du'a. Wa alamatu jazmihi hasbu harfil illah di sini. Jelas ya? Semanto, tip. Kalau yang ini termasuk yang panjang dikasih alif juga tuh. Yang mana? Kan ada yang kalau yang kayak iltimas. Khairan itu pakai alifnya sih? Paliyakul. Paliyakul khairan. Ada. Itu termasuk amr amr juga. Lamur amr cuma. Paliyakul khairan awliyas mut. Nah ini kan amr dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kita. Berarti itu namanya amr. Minal a'la ilal adna. Taib. Tapi nama alat itu nggak termasuk masuk dihitungnya tetap lamul amr. Termasuk lamul amr. Yang mana? Itu kan faliakul ada alifnya masih. Faliakul itu ada alifnya atau cuma langsung lam doang? Lam doang. Oh, lam doang. Faliakul khairan au liyasmut. Baik. Kemudian la annahiyah. Ini al jazam al khamis. Al jazimul khamis, amil yang kelima yang menjazamkan fi'il mudhari' itu lamun nahi, ya. Lamun nahi dinamakan la athalabiyah di sini wa ya'dalla 'alan nahi, yang menunjukkan kepada larangan, tapi itu ketika minal a'la ilal adna, dari yang atas ke bawah baru dinamakan larangan. Kalau dari bawah ke atas namanya doa juga. Di sini la tusyrik billah, ini larangan dari Allah untuk berbuat syirik kepada hambanya. La tusyrik berarti tusyrik fi'lun mudhari' majzumun bila annahiyah wa lam tujzimhi as-sukun. La tu'ahidna in nasina aw akhtana, ini permintaan dari hamba ke Rabb. Berarti minal adna ilal a'la. Doa berarti tu'ahidna fi'lun mudhari' majzumun bila ad-du'a wa lam tujzimhi as-sukun. Di sini. Jelas ya? Fa hadhihi khalasatul qawli fi ma yajzimu fi'lan wahidan. Jadi cuman lima doang amil yang menjazamkan satu fi'il mudhari'. Yang pertama apa, Mas Mitra? Amil yang pertama lupa. Talabiyah. Kemudian yang kedua lam. Ketiga lamma. Keempat lamul amar atau lamud du'a. Kelima la nahiyah atau la du'a. Kalau yang liya'budullah itu amar. Amar. Amar iya. Tapi amar apa itu maksudnya? Tadi amar. La lamul amar. Liya'budullah. Baik. Lanjut Ustaz ya. Wa amma ma yajzimu fi'laini fa huwa ihda hasyarati hasyarata adatan. Adatan wa hiya in nahu in yasha yudhibukum. Baik. Ini sekarang kita membahas amil yang menjazamkan dua fi'il mudhari. Oh, iya. Kalau yang tadi itu menjazamkan satu fi'il mudhari. Sekarang yang menjazamkan dua fi'il mudhari. Dan itu ada 11 amil. Ya, ihda asyarata adat, 11 amil. Yang pertama in syartiyah. In syartiyah. Nahu in yasha yuzhibukum. Yasha fi'ilun mudhari majzumun bi'in asyartiyah. Yuzhibukum juga fi'il mudhari, jawab syarat majzum dengan in juga. Jadi amilnya satu in, tapi dia menjazamkan dua fi'il mudhari, yaitu yasha dan yuzhib. In itu huruf ittifaq, termasuk huruf dengan kesepakatan ulama nahwu. Dia huruf syarat. Ya, jelas ini ya. Wa aina nahu aina matakunu yudrikukumul maut yudrikukumul mautu wa ay nahu ayyan ma yad'u fala ma tad'u falahul asma'ul husna wa man nahu man ya'mal su'an yujza bihi wa ma fi nahwi wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Kemudian sini beliau menyebutkan yang muttafaq ala ismiyatih, ya. Ya, adat syarat yang ulama nahu sepakat kalau mereka adalah isim. Yang pertama itu aina. Aina ini isim dengan kesepakatan ulama nahu, tapi dia adalah isim syarat. Ya, aina ma takunu yudrikumul maut. Ya, syahidnya takunu yudrikumul maut. Takunu fi'lun mudhari' majzumun bi aina ma wa alamatu jazmihi hazfun nun karena amsilatul hamsah. Yudrikum itu jawab syarat dalam bentuk fi'il mudhari' majzum di sini wa alamatu jazmihi as-sukun. Berarti di sini takunu dan yudrik adalah keduanya fi'il mudhari' yang majzum dengan ainama. Ya, ainama yang merupakan ismu syartin bittifaq, ya. Kemudian ayyu, ya. Selanjutnya ayyu itu juga isim syarat dengan kesepakatan para ulama, dia adalah isim. Dia adalah isim. Ya, ayya ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna. Ayyamma tad'u, tad'u. Di sini fi'il syaratnya tad'u. Fi'ilun mudhari' majzumun wa alamatu jazmihi hazfun nun karena dia fi'il syarat dari ayyan. Ya. Kemudian mana jawab syaratnya? Falahul asmaul husna dalam bentuk jumlah ismiyah. Maka wajib didatangkan fa di sini. Wajib didatangkan fa, ya, karena jawab syaratnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Jelas, ya? Berarti dia fi mahali jazmin i'rabnya nanti jawab syarat. Jumlah ismiyah fi mahali jazmin jawab syarat. Kalau enggak jumlah ismiyah enggak ada fa. Kalau dia fi'il mudhari' tanpa fa. Kalau fiilnya, misalnya kalau dia jumlah fi'liyah tapi fiilnya tolab harus dengan fa, atau fiilnya jamid dengan fa, atau fiil mudhari' tapi didoleh saufa, sin, qot, lan, maka harus dengan fa. Tapi tetap majzum. Nah, enggak, kalau ada fa maka dia tidak majzum. Tapi fi mahali jazmin. Oh, ya, maksudnya untuk yang fiil. Kalau fi'il mudhari' langsung, ya. Fi'il mudhari' langsung tanpa fa maka majzum. Dia langsung majzum. Kayak di sini yudrikkum. Majzum. Ya. Baik. Wa man. Kemudian yang keempat, man. Man ini sepakat ulama nahu adalah isim syarat. Isim syarat, ya. Man ya'mal su'an yujza bihi. Sahihnya di sini pertama ya'mal. Di sini fi'il mudhari' majzumun biman wa alamatu jazmihi as-sukun di sini, ya, karena dia sebagai fiil syarat. Yujza bihi, yujza itu jawab syarat. Majzum wa alamatu jazmihi hazfu harfil illah, ya, karena dia jawab syarat. Berarti man di sini menjazmkan dua fiil mudhari', yang pertama ya'mal, yang kedua yujza. Jelas ini, ya, dan dia adalah isim syarat dengan kesepakatan ulama nahu. Kemudian yang kelima, ma. Ya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Ma itu juga termasuk isim dengan kesepakatan ulama nahu. Isim syarat, ya. Syahidnya di sini adalah taf'alu itu fi'il syarat, ya. Majzum wa alamatu jazmihi hazfun nun karena amsilatul hamsah. Ya'lamhu Allah itu jawab syarat, ya'lamhu. Jawab syarat fi'il mudhari' majzum wa alamatu jazmihi as-sukun di sini. Jelas, ya? Wa mahma kaqaulim ra'ya kaqaulim ri'il qais agurroki minni anna khubbika khubbaki qatili wa annaki mahma ta'muri al-qalba yaf'ali. Syair. Kemudian selanjutnya mahma, ini yang keenam. Mahma ini ada khilaf di kalangan ulama nahu apakah dia isim syarat atau huruf syarat. Tapi yang lebih kuat dia adalah isim syarat. Jadi mahma itu adalah isim syarat. Ya, jadi memang ada hilaf antara dia huruf atau isim. Tapi yang dikuatkan Ibnu Hisham dalam Awdahul Masalik, dia adalah isim syarat. Ya, ismun alal asah. Ya, seperti perkataan Imru'il Qais di sini, agarraki minni anna hubbaki qatili wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Jadi di sini seorang laki-laki menghitop, ya, kekasihnya mengatakan, cintaku kepadamu membuat dia apa? Membuatku terperdaya, ya, tertipu gitu kan. Nah, sehingga setiap apa yang kamu perintahkan maka hati ini tuh turuti. Ya. Terus anak ini annahu baki qatilik. Jadi karena saking tunduknya, ya, saking nurutnya sama apa yang diperintahkan oleh kekasihnya itu, seakan-akan cinta itu akan membunuhnya. Cinta buta. Syahidnya di sini adalah mahma ta'muril qalba yaf'ali. Ini syahidnya. Mahma ta'muri, ta'muri kan di sini fi'lun mudhari' majzumun bimahma wa alamatu jazmihi hasbun nun. Karena dia amsilatul hamsah. Kemudian yaf'ali itu jawab syaratnya. Berarti fi'il mudhari' majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Di sini. Untuk nyambung. Nyambung. Sesuai ini ya, sesuai ya. Syair ya. Ya. Itu untuk listiqami al-auzan asy'riyah. Asalnya yaf'al. Ya. Jadi syaratnya apa? Syaratnya ta'muri al-qalba yaf'ali. Oh. Yaf'al. Wa mata ka qawli al-akhar mata adha'il imamata adha'il imamata ta'rifuni. Ta'rifuni. Kemudian yang ketujuh itu adalah mata. Mata ini juga isim dengan kesepakatan ulama nahu. Dia adalah isim syarat dengan kesepakatan ulama nahu. Ya, beliau mengatakan di sini contohnya mata adha'il imamata ta'rifuni. Ini dia seorang laki-laki yang pemberani. Ya, yang pemberani, dia itu apa ya, enggak peduli dengan celaan orang dan mengatakan kalau saya udah lepas imamah saya maka kalian akan tahu siapa saya yang sebenarnya. Jadi syaitnya di sini adha itu fiil mudhari' majzum wa alamatu jazmihi as-sukun karena dia fiil syarat dari mata. Kemudian ta'rifuni itu jawab syaratnya. Majzumun wa alamatu jazmihi hasbun nun karena amsilatul hamsah. Jelas ya? Wa ayyani tadi ya? Wa ayyana ka qawlihi fa ayyana ma ta'dil bihi fa ayyama ta'dil bihir rihu tanzili. Ini syair apa ayat? Syair. Iya. Kemudian yang kedelapan itu ayyana. Ayyana itu juga termasuk isim syarat dengan kesepakatan ulama nahu. Ya, dia isim syarat. Di sini syahidnya fa ayyana ma ta'dil bihir rihu tanzili tanzilu atau tanzili apuan tanzil. Ta'dil itu adalah fi'il syarat dari ayyana. Majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Tanzil itu jawab syaratnya. Majzum juga wa alamatu jazmihi as-sukun. Apa artinya di sini? Ayyana ma ta'dil bihir rihu tanzili. Ya. Kemana arah angin bertiup, kamu akan singgah. Ya. Zil. Ya. Hah? Ma Pak Iya nama ta'dil. Kalau di sini manya mazaidah. Asalnya ayyana ta'dil bihirrih tanzil. Ya, setelah isim syarat itu boleh dipisah satu. Boleh, boleh. Jadi di antara kekhususannya itu kan bisa dipisah bisa dengan huruf-huruf zaidah. Jadi setiap yang harusnya bergandengan, harusnya bergandengan itu mutalazimain itu bisa dipisah dengan beberapa huruf syarat. Ya, misalnya dia juga misalnya mata apa ya? Sigoh-sigoh apa namanya? Ta'ajub itu kan harus bergandengan kan? Ya, af'il bihi atau ma'ahsana gitu kan. Itu bisa dipisah dengan kana zaidah. Pokoknya yang sifatnya bergandengan, kemudian ada pemisah di tengahnya, maka pasti yang di tengahnya itu zaidah. Berarti cuma bisa dipasal pakai yang zaidah doang. Iya. Iya, pasti zaidah. Terus wa haitsuma kaqoulihi haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu enggak salah ya? Iya, yuqaddir lakallahu najahan fi fi ghawiril azmani. Kemudian haitsuma, haitsuma juga itu sepakat ulama nahwu adalah isim syarat. Ya, isim dia. Isim syarat. Syaitnya di sini adalah tastaqim fi'il mudhari' majzum. Ya, sebagai fi'il syarat wa alamatu jazmihi as-sukun. Kemudian yuqaddir itu jawab syaratnya. Yuqaddir jawab syarat majzum wa alamatu jazmihi as-sukun juga, ya. Apa maknanya di sini, Wan? Istiqomah. Ya, kalau antum istiqomah, kalau antum apa konsisten ya dalam sebuah perbuatan, maka Allah akan tetapkan bagimu ya keberhasilan sepanjang masa. Wa idma ka qawlihi wa innaka idma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyyahu ta'muru ta'muru atiya. Selanjutnya izma. Izma itu ada khilaf di kalangan para ulama apakah dia isim atau huruf, tapi dia harfun alal ashah. Huruf alal ashah sebagaimana kata Ibnu Hisham. Jadi izma ini huruf ya, alal ashah. Di sini wa innaka izma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiya. Di sini ma ta'ti, izma ta'ti, ta'ti fi'il syarat majzumun wa alamatu jazmihi hasfu harfil illah. Kemudian ya selanjutnya tulfi, ya tulfi di sini jawab syaratnya majzum juga wa alamatu jazmihi hasfu harfil illah, ya. Apa maknanya wa innaka izma ta'ti ma anta amiru bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiya. Jadi kalau Anda memerintahkan sesuatu kemudian Anda tidak melakukannya, maka orang yang ada di sekitar Anda yang Anda perintahkan itu juga enggan melakukannya. Jadi praktek dulu Ustaz ya. Iya, jadi lakukan dulu sebelum memerintahkan orang. Tulfi. Ya. Tulfi man iyyahu ta'muru atiya. Ya tulfi itu enggak mau. Enggan, enggan untuk mendatangi apa yang kamu perintahkan. Gitu kan, kalau antum memerintahkan orang tapi antum gak lakukan, maka orang yang di sekitar antum yang antum perintahkan itu enggan untuk melakukan sampai kamu melakukannya lebih dulu. Kayak dalam Quran itu kaburat apa sih, kabur maktan indallahi an taqulu ma la ta. Jadi tapi syahidnya di sini adalah izma ta'ti sama tulfi ya. Ya, di situ sama-sama jazam fi'il mudhari' dengan izma yang merupakan harfu syartin. Kemudian wa anna ka qawlihi fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha. Apa ini dilanjut ya? Ya. Tajid. Sudah ya? Fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha tajid. Tajid. Di sini syaitnya adalah anna ta'tiha tastajir. Ta'tiha di situ kan fi'il syarat, syarat dari anna majzumun wa alamatu jazmihi hasbu harfil illah. Tastajir itu jawab syarat majzum wa alamatu jazmihi as-sukun juga. Kalau tajid apa Ustaz? Hah? Dia tajid kenapa jadi sukun ya? Karena talaf itu. Bukan juga. Fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha tajid. Kalau tajid tapi di sini kan yang di sini dua doang ya? Dua. Yang karena andanya. Coba kita cek. Dia menjazamkan dua fiil. Ya di sini dia menjazamkan dua fiil. Yang pertama itu ta'ti tastajir sama tajid. Berarti tajid itu bukan yang termasuk saja. Iya itu jawabnya maksudnya. Oh, jawabnya. Jawab. Berarti yang isim syaratnya mana? Fiil syaratnya mana? Itu sama. Tastajir ya ta'ti. Oh iya ta'ti. Ta'ti fiil syaratnya. Anna ta'ti. Berarti tajid itu termasuk jawab syarat. Jawab syarat juga sih. Iya. Jawab syarat yang kedua berarti Ustaz. Iya. Boleh berarti menjazamkan tiga isim, tiga fiil ya. Tetap aja dihitung dua sebenarnya. Oh, gitu, fiil ya? Dan jawab syarat. Oh iya boleh. Kalau diginin fa asbahta anni ta'tiha, kan tajid gitu loh asalnya. Anna ta'tiha tajid gitu. Lanjut. Fahadihil adawatul lati tadzimu fi'laini wa yusammal awwalu minhuma syaratan wa yusammal thani jasaan jazaan wa jawaban wa idha lam taslih al-jumlata al-waqi'ata jawaban li'anna taqa'a ba'da li'an taqa'a tu li'an sat li'an bisa kalau antum apa di situ Mas Fitra li'an iya li'an taqa'a ba'da hadati syarti wa apa nih wa wajaba iktironaha sat ya yeah. Iktironaha bilfa iktironuha bilfa'i wa dalika idha kanatil jum idha kanatil jumlatu ismiyatun au ismiyatan au fi'liyatan fi'luha tolabiyun sat ya yeah. Tolabiyun au jamidun au manfiyun bilan au ma au makrunun biqad au harf au harfu tan au harfi tankisin. Kemudian di sini sekarang kapan wajib kita menggandengkan jawab syarat dengan fa atau iza al-fujaiyah? Cuman ingat iza al-fujaiyah itu khusus untuk jumlah ismiyah. Ya, jadi iza al-fujaiyah khusus untuk jumlah ismiyah, adapun selainnya apabila jumlah fi'liyah maka digandengkan dengan fa. Cuman kapan kita wajib mendatangkan fa ini? Kapan? Itu yang akan dibahas. Yaitu idza lam tasluh al-jumlatu al-waqi'atu jawaban. Ya, ketika jumlah itu tidak cocok untuk menjadi jawab syarat. Karena asal dari jawab syarat itu adalah berupa fi'il mudhari'. Ya, ketika dia bukan fi'il mudhari', ya, maka itu la yasluh an yakuna jawaban. Dia tidak cocok untuk menjadi jawab. Nah, karena dia tidak cocok atau tidak benar untuk menjadi jawab syarat, maka wajib digandengkan dengan fa. Nah, sini li an taqa' ba'da ada syartat ada tisyarti wajaba iktiranuha bil fa, ya. Ya, kalau dia itu terletak setelah ada tu syarat, ya, jumlah yang tidak cocok menjadi jawab syarat ini terletak setelah ada tu syarat, maka wajib digandengkan dengan fa. Nah, kapan itu? Wazalika idza kanat al-jumlatu ismiyatan. Ketika dia berupa jumlah ismiyah. Jadi kalau ada jumlah ismiyah jatuh setelah ada tu syarti, kemudian fi'il syarat selanjutnya jumlah ismiyah yang dia mengandung makna jawab, tapi dia kan tidak cocok untuk jadi jawab karena bukan fi'il mudhari, maka wajib digandengkan dengan fa, ya. Iya, nanti fi mahalli jazmin, ya. Kemudian atau dia jumlah fi'liyah. Dia jumlah fi'liyah tapi fi'ilnya talabi. Fi'ilnya talab. Fi'il amar misalnya. Nah, maka dia enggak cocok untuk jadi jawab syarat sehingga wajib digandengkan dengan fa di sini. Jelas ya? Kemudian au jamid atau fi'ilnya jamid. Fi'il jamid. Dia jumlah fi'liyah tapi fi'ilnya jamid. Jamid itu apa? Fi'il yang tidak bisa ditasrif dengan tasrif istilahi. Nah, itu fi'il jamid ya. Atau fi'ilnya manfi. Dia fi'il mudhari' tapi manfi bilan atau ma, ya. Fi'il mudhari' tapi manfi bilan atau ma. Artinya ada huruf sebelum fi'il mudhari'nya, lan ma, huruf nafi, maka wajib digandeng dengan fa. Ya, atau makrunun biqot harfi tanfis. Atau fi'il mudhari' tapi sebelumnya ada qot, ada sin, ada saufa, maka wajib digandengkan dengan fa. Ya, contoh di sini. Coba baca contohnya. Banyak ya kaidahnya. Nahu qauluhu ta'ala wa in yam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba perhatikan wa in yam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. In yam saska in harf pur syartin. yansaska fi'lu syartin majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Nah, fa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ala kulli syai'in qadir ini jumlah ismiyah mengandung makna jawab. Tapi la yasluh an yakuna jawaban, sehingga didatangkan dengan fa. Fa huwa ala kulli syai'in qadir. Wajib ada fa di sini, enggak boleh antum buang. Enggak boleh antum katakan huwa ala kulli syai'in qadir, enggak boleh. Harus fa huwa ala kulli syai'in qadir dengan mendatangkan fa di sini. Karena dia jumlah ismiyah. Terus kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Baik. Di situ. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Coba fattabi'uni. Di situ kan in kuntum. Ya, in kuntum in harfu syartin. Kemudian fattabi'uni di sini jawab tapi dalam bentuk talab. Fi'il amr gitu kan. Maka wajib didatangkan fa. Fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum itu juga majzum dengan toh talab. Yuhibb, apa yang membuat majzum di sini? Karena ada ini talab. Fattabi'uni, ya fattabi'uni itu yang menjadikan dia jazam. Karena di antara amil jazam yang pertama itu apa? Talab. Jadi yuhibb fi'il mudhari' majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun, apa amilnya? Talab. Fattabi'uni. Ya, sedangkan fattabi'uni di sini apa jawab syarat untuk in tapi dalam bentuk talab, sehingga wajib didatangkan fa di sini, fattabi'uni. Enggak boleh dibuang fa-nya. Jelas Mas Manto ya? Baik. Setelah in boleh fi'il madi, tapi bi mahalli jazmin nanti. Berarti ini khusus untuk in aja satu yang bisa masuk ke fi'il madi atau yang apa? Bisa, tapi ketika dia setelahnya fi'il madi maka dia enggak majzum, berarti fi mahalli. Antum katakan fi'lu syartin fi mahalli jazmin. Baik. Kuntum dalam bentuk fi'il madi. Intaroni ana aqalla minka malan wa waladan fa asa rabbi. Itu intaroni ana. In kan harfu syartin, taroni itu fiil syarat, ya fiil mudhari, ya dia adalah harfu dia adalah fiil mudhari yang majzum di sini. Apa tanda jazamnya? Hasbu harfil illah, ya hasbu harfil illah. Kemudian jawab syaratnya adalah fa asa rabbi. Asa itu fiil jamid, asa itu fiil jamid, maka wajib didatangkan fa di sini. Fa asa enggak boleh antum buang, enggak boleh asa rabbi, tapi harus fa asa, karena dia jawab untuk in syartiyah tapi dalam bentuk fi'il jamid. Itu enggak bisa ditasrif ya tadi. Enggak bisa ditasrif dengan asa, tasrif asa asu enggak ada ya. Itu tasrif lugawi, tasrif istilahi. Ya. Enggak ada fi'il mudhari'nya, enggak ada fi'il amarnya, enggak ada isim fa'il. Ya, cuma ini doang. Iya. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru benar ya, ana yukfiru kalau di santum apa yukfaru, iya yukfaru ini berarti ini ya sesuai ayat kayak yukfaru sih. Yukfaru oh gitu, kitab mana yang paling riwayat kayaknya mungkin ya kiraah lainnya. Jadi di sini mah wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruhu, falan yukfaru kalau di sini falan yukfiru di sini ada harakatnya keliru mungkin atau gimana wallahu a'lam. Wa ma yaf'alu min khairin falan falan yukfaru gitu kan. Di situ yaf'alu fi'il mudhari, ya dia fi'il syarat majzumun wa alamatu jazmihi hasfun nun. Kemudian lan yukfaru di situ adalah jawab syarat, tapi di sini dia masbukun bilan. Karena fi'il mudhari masbukun bilan, maka wajib digandengkan dengan fa, menjadi falan yukfaru. Enggak boleh lan yukfaru tanpa fa, enggak boleh. Nah, walaupun di situ kan fi'il mudhari, hanya saja masbukun bilan atau masbukun bina manafi yang lainnya, maka harus digandengkan dengan fa. Harus digandengkan dengan fa. Terus wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khailin wala rikabin. Wa ma afa Allah ma di situ harfu syartin. Ismu syartin apaan? Ma ismu syartin, ya. Kemudian afa Allah itu kan fi'il madi ya, fi'il syaratnya. Kemudian fama aujabtum, ma aujabtum, itu juga jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah tapi dinafikan dengan ma. Karena ingat ikhwan, ma nafi itu masuknya kepada fi'il mudhari, fi'il madi ya puan, fi'il madi. Kalau fi'il mudhari itu pakai lan atau lam. Misalnya ma akaltu, ma katabtu, ma darastu, ma qara'tu, itu menafikan fi'il madi. Ma aujabtum berarti di sini jumlah fi'liyah yang manfi dengan ma, maka wajib digandengkan dengan fa ketika dia terjatuh setelah ada tu syarti di sini. Paham enggak Mas Manto? Ya berarti ini jawab syaratnya fi mahal juga tadi ya. Fi mahal jazmi. Karena dia kan harusnya fi'il mudhari kan, karena dia ini jadi fi'il madi. Pokoknya ya, fi'il jawab syarat, yang jawab syarat itu sebenarnya harus pakai fi'il mudhari. Jumlah fi'liyah fi'ilnya mudhari. Enggak ada pemisah ya, atau enggak didahului oleh nafi. Itu kan? Iya. Nah, ketika nanti jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah, maka itu enggak cocok. Jadi jawab syarat harus digandengkan dengan fa. Atau jumlah fi'liyah tapi fi'ilnya tolab, fi'il amr misalnya, atau fi'ilnya jamid, atau dia jumlah fi'liyah fi'ilnya mudhari tapi fi'il mudhari ini masbukun bilan, atau fi'il madi tapi masbukun bima an-nafyi, gitu kan. Nah, seperti itu wajib digandengkan dengan fa. Terus in yasriq faqad sarafa faqad saraqa akhun lahu min qabl. Sama di sini yasyrik itu adalah fi'il syarat in harfu syartin. Ya syartin. Faqad saraqa di sini. Faqad saraqa, faqad saraqa jumlah fi'liyah jawab syarat gitu kan? Iya, didahului tapi didahului qad, maka wajib didatangkan fa. Faqad. Wa man yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaglib fa sawfa nu'tihi ajron hazima. Ya, ya, man yuqatil, man ismu syartin, yuqatil fi'il syartin, ya kan? Kemudian jawabnya fa saufa nu'tihi. Oh ya, fa saufa nu'ti, maka fa wajib didatangkan. Kalau fa yuqtal itu fa-nya huruf atop. Lanjut, Ustaz. Iya. Jelas? Oh iya. Paknya huruf atop, yang fayuktal. Fayuktal. Huruf syarat ya, man. Man. Hmm. Bukan huruf isim. Isim. Jawab syaratnya nanti yang setelah. Fasaufa nu'tihi. Pakai fa karena sauf didahului saufa. Oh iya. Harfu tanfis. Iya. Masya Allah. Ini Ustaz. Oh. Iya. Enggak hadir enggak bisa orang ini dulu. Masya Allah. Terus. Ya. Ini selesai ini. Wa yajuzu fil jumlatil ismiyati an taktarina bi ida al fujaiyati ka qawlihi ta'ala wa in tusibhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Yaqnatun. Itu jumlah ismiyah ya. Ketika jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah, maka boleh antum pakai fa atau boleh pakai iza al-fujaiyah. Ya, boleh. Ya, karena iza al-fujaiyah itu khusus masuk pada jumlah ismiyah. Berarti enggak boleh dalam jumlah fi'liyah. Kan jawab syarat itu bisa berupa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah, gitu kan? Yang digandengkan dengan fa itu ketika jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, fi'ilnya tolab, jamid, gitu kan? Atau fi'il madi yang manfi, atau fi'il mudhari yang manfi, atau yang masbuk dengan qad, sin, saufa, itu wajib digandengkan dengan fa. Tapi yang jumlah fi'liyah itu enggak boleh digandengkan dengan iza al-fujaiyah. Kenapa? Karena iza al-fujaiyah itu hanya khusus masuk pada jumlah ismiyah. Hanya khusus masuk pada jumlah ismiyah. Oleh karena itu antum boleh milih mau pakai fa atau iza al-fujaiyah ketika itu adalah jumlah ismiyah jawab syaratnya. Ada makna tambahnya atau ketika pakai fa makna sama? Enggak, sama aja. Jadi sini wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Itu kan izanya iza fujaiyah. Kalau antum ganti dengan fa kalau bukan Al-Qur'an boleh. Iya. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fahum ya kenatun. Itu kalau bukan Al-Qur'an ya. Kalau bukan Al-Qur'an maka boleh. Terus wa innama lam uqayyid fil asl ida al fujaiyatu bil jumlatil ismiyati li annaha la tadkhul illa 'alayha fa agnani dhalika anil istirati. Jadi di sini saya mengatakan walam uqayyid fil asal walam uqayyid fil matan. Asal itu matan. Jadi di matan saya tidak membelikan qaid kalau izah al-fujaiyah itu khusus masuk pada isim. Pada jumlah ismiyah. Kenapa? Karena semua yang belajar nahwu itu pasti tahu kalau izah fujaiyah itu hanya masuk kepada jumlah ismiyah, sehingga enggak perlu lagi disyaratkan. Yeah, yeah. Karena kalau antum perhatikan jawab syarat itu kan ada dua macam. Kalau enggak jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Iya. Nah, yang dibahas itu tentang fa. Kenapa? Karena fa bisa masuk kepada jumlah ismiyah, bisa masuk kepada jumlah fi'liyah. Kalau izah al-fujaiyah isim hanya bisa ismiyah. Masuk kepada jumlah ismiyah, sehingga enggak perlu disebutkan harus masuk kepada jumlah ismiyah. Karena semua orang tahu kalau iza puja iya itu khusus masuk kepada jumlah ismiyah. Orang zaman dulu. Iya. Zaman dong ngerti. Baik. Cukup mungkin ya. Insya Allah kita masuk pada pertemuan selanjutnya ke an-nakirah dan ma'rifat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.